Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddamu fil imamati fi sholatil mayyit walau imra'atan abun. Ini sekarang membahas tentang siapa sajakah yang paling utama menjadi imam, menjadi imam di sholat jenazah. Jadi setelah musannif selesai membahas rukun sholat, rukun sholat jenazah, lalu sekarang musannif membahas tentang siapakah yang paling utama dan paling berhak menjadi imam untuk kerabat-kerabatnya. Jadi dalam hal imam sholat mayit, ya, dalam hal imam sholat mayit, walaupun mayitnya perempuan, yang paling berhak menjadi imam adalah ayah, ya, ayah atau bapak, ya. Dan lalu setelah bapak auna ibuhu atau penggantinya, atau penggantinya. Jadi semua urutan yang disebutkan di Fathul Mu'in ini tidak menyebutkan sultan, sultan atau pemimpin, ya, pemimpin di daerah setempat, atau imam masjid, seorang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi imam masjid. Jadi urutan ini lebih utama daripada sultan atau pemerintah, kalau dulu raja, ya, kalau dulu raja, atau imam masjid. Walaupun mayit berwasiat mendahulukan sultan atau imam masjid. Jadi andai kata ada seseorang yang berwasiat, dia mengatakan, kalau aku meninggal nanti, yang menjadi imam mayitku adalah sultan, adalah raja atau imam masjid. Walaupun wasiat seperti itu, tetap urutan di dalam Fathul Mu'in ini didahulukan, didahulukan daripada sultan dan imam masjid, daripada wasiat yang diucapkan oleh mayit. Karena memang imamah ini menjadi hak dari orang-orang yang ditulis oleh Fathul Mu'in ini, orang-orang yang menjadi urutan di Fathul Mu'in. Kemudian ada satu hadis, ya, ada satu cerita, satu riwayat bahwa Abu Bakar berwasiat untuk nanti jenazahnya disolati oleh Sayyidina Umar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, Umar melaksanakannya. Lalu ada juga Umar mewasiatkan nanti yang mensolatinya adalah Suhaib, ya, Suhaib. Lalu Suhaib pun mensolatinya. Ada juga cerita yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah berwasiat agar jenazahnya disolati oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah juga melakukannya. Lalu yang terakhir, Ibnu Mas'ud juga berwasiat untuk jenazahnya nanti disolati oleh Zubair. Zubair juga melakukannya. Dan banyak sekali sahabat yang berwasiat demikian. Semua cerita-cerita itu diarahkan, ya, diarahkan bahwa semua wali yang menjadi wali mayit itu memperbolehkan wasiat, ya, memperbolehkan wasiat. Jadi selama walinya menjadi imam, itu dia lebih berhak menjadi imam. Dia lebih berhak menjadi imam kecuali kalau dia memperbolehkan wasiat, dia mempersilahkan wasiatnya. Kalau demikian berarti orang-orang yang menjadi musholah yang diwasiati, dia boleh, ya, boleh menjadi imam. Dan ini adalah qaul jadid, ya, pendapat jadid. Pendapat jadid artinya pendapat Imam Syafi'i setelah beliau sudah bermukim di Mesir. Kalau qaul qadim, qaul qadim itu mendahulukan wali, wali dalam arti pemerintah, ya. Jadi yang paling utama dalam mensolati yang menjadi imam adalah pemerintah, lalu imam masjid, lalu baru urutan di Fathul Mu'in ini, itu di Qaul Qadim. Qaul Qadim artinya pendapat Imam Syafi'i saat beliau masih berada di Irak. Tapi kita tahu bahwa bila antara Qaul Jadid dan Qaul Qadim berbenturan, maka lebih dimenangkan Qaul Jadid ya. Dan aturan di Qaul Qadim ini sama seperti sholat-sholat yang lain. Jadi kalau di sholat yang lain itu yang paling utama memang wali, kemudian imam masjid, kemudian baru kerabat ya. Dan pendapat di Qaul Qadim ini juga adalah madhab dari tiga imam yang lain selain Imam Syafi'i. Lalu alasan Qaul Jadid, mengapa di Qaul Jadid lebih didahulukan kerabat daripada pemerintah? Alasannya adalah tujuan dari sholat jenazah itu mendoakan mayit. Tujuan dari sholat jenazah itu mendoakan mayit. Dan doa kerabat, ya, doa kerabat kepada kerabatnya itu lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah, karena dia lebih merasakan sakit, dia lebih merasakan kehilangan dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau perbandingannya antara pejabat dengan keluarga, itu tentunya yang lebih susah, yang lebih kehilangan itu keluarga. Sehingga dalam hal sholat mayit ini lebih didahulukan keluarga. Karena kalau orang berdoa itu kondisi psikologisnya sedang memburuk, sedang susah, dia berdoa itu potensi ijabahnya lebih besar ya. Kemudian perkhilafan ini lebih dahulu mana antara kerabat dengan pemerintah? Perkhilafan ini terkhusus bila memang tidak ada kekhawatiran fitnah ya. Tidak ada kekhawatiran fitnah dari pemerintah. Kalau ada kekhawatiran fitnah, maka tentunya pemerintah lebih didahulukan daripada kerabat-kerabat mayit. Kemudian kalau ada wali yang lebih dekat, tapi wali itu tidak ada, maka lebih didahulukan wali yang jauh ya. Kalau wali dekat tidak ada, maka setelahnya adalah wali yang jauh. Baik ketidakadaannya itu jaraknya dekat ataupun jaraknya jauh ya. Setelah bapak adalah auna ibuhu, pengganti dari ayah ya, pengganti dari ayah. Jadi urutan pertama adalah bapak dari mayit. Kemudian kalau tidak ada bapak, maka penggantinya. Jadi pengganti bapak ini lebih didahulukan daripada kerabat yang lain. Dan juga pengganti selain bapak itu juga didahulukan dari orang-orang yang derajatnya ada setelahnya. Fa'abuhu wallahu a'lamu bisawabi.